Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la wala quwwata illa billah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat. Karena sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Beliau berdiri salat, yang pertama beliau ucapkan adalah Allahu akbar. Walam yakul say'an qablaha wala tafadza bin niyati al-battah wala qala usalli lillahi salata kada mustabila kiblah arba'a raka'atin imaman aw ma'muman wala qala ada'an wala qada'an wala fardhu waqti. Beliau tidak mengucapkan apapun sebelumnya, tidak merapatkan niat sama sekali, tidak mengucapkan usalli lillahi salata kada mustaqbilal kiblah arba rakaat imaman wa ma'muman. Dia berkata adaan wala qadaan wala fardhu waqti. Juga dia menerangkan tentang masalah ya fardhu waktunya apa. Langsung mengucapkan Allahu Akbar. Wahadihi ashru bida'in. Ini adalah 10 bid'ah. Apa itu? Pertama, fardhu waqti, mengucapkan fardhu waqti. Yang kedua, mengucapkan ada'an wa qada'an, atau mengucapkan imaman atau makmuman, atau mengucapkan arba' raka'at, mengucapkan mustaqbil apa namanya usalli lillah salat kada. Ini semua adalah bidah. Lam yunqal anhu, tidak pernah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yanqul anhu, tidak pernah menukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam ahadun qat, tidak pernah ada satu pun sahabat meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisnadin sahihin wala da'ifin wala musnadin wala mursalin. Tidak ada dalam hadis sahih, tidak juga dalam hadis da'if. Ya. Tidak ada dalam hadis musnad atau dan mursal. Sama sekali tidak ada satu lafaz pun ya yang dia tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tadi. Qala wa innama gharra ba'd al-mutakhirin qala Syafi'i radhiyallahu anhu bi shalah innaha laysat kasiyam wa la yadkhulu fiha ahadun illa bi dhikrin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang membuat salahnya sebagian mutakhirin, qarra maksudnya ya bukan menipu ya, artinya maksudnya disalahpahami ya, telah salah paham, menjadikan salah paham, artinya kalau diartikan telak ya telah qarra, terkelabui, maksudnya menyebabkan sebagian mutahin tidak paham. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i menyatakan salat itu laisat kasiyam, salat itu tidak seperti puasa. Wala yadkhalu fiha adun ila bidzikrin, seorang tidaklah bisa masuk ke dalam salat kecuali dengan zikir. Ini illa bidzikrin. Tidak bisa seorang itu masuk salat kecuali dengan zikir. Kalimat zikir ini yang sebagian mutakhirin salah memahaminya. Padanna anna dzikra tarafudul musalli bin niyyah. Sebagian mengira bahwasanya zikir yang dimaksud Syafi'i itu adalah melafadzkan niat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa inna ma arada Syafi'i rahimahullahu bi dzikri takbiratul ihram laisa illa. Pada kata beliau rahimahullahu taala, yang dimaksud Imam Syafi'i rahimahullah dengan kalimat zikir itu adalah takbiratul ihram, bukan yang lainnya. Ucapan Syafi'i rahimahullah, innaha laysat kasiyam, salat itu tidaklah seperti puasa. Wala yadkhulu fiha fi shalah ahadun illa bi dzikrin, seorang tidak bisa masuk dalam amalan salat kecuali dengan zikir, yakni kecuali dengan takbiratul ihram. Sebagaimana hadis miftahus shalah at-tahur wa tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Tahrimuhu takbir, tidak bisa dia masuk ke dalam amalan salat yang menyebabkan diharamkan mengucapkan atau melakukan ucapan dilarang dalam salat kecuali dengan takbir ihram. Kata beliau, wa kaifa yastahibbu syafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi salatin wahidatin wala ahad min khalfihi wa sahbihi. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan sunnahnya satu perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana mungkin beliau rahimahullah Imam Syafi'i mensunnahkan satu amalan yang tidak pernah dilakukan Nabi dalam satu salat pun dan tidak pernah dilakukan oleh satu pun dari khulafaur rasyidin dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin. Tapi yang dimaksud sekali lagi ucapan Imam Syafi'i, wala yadkhulu fiha ahadun illa bidzikrin, yani illa bi takbiratul ihram. Sebagaimana hadis, ya miftahu shalah at-tahur wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu. Miftahu shalah at-tahur ya wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Qala wahad hadihum wa siratuhum, inilah bimbingan Rasul dan para sahabatnya dan sirah Rasul dan para sahabatnya. Fa'in awjadana ahadun harfan wahidan anhum bidhalik qabilna wa qabalnahu bitaslimul qabul. Kalau ternyata ada seorang yang memberitahukan kepada kami tentang adanya satu huruf, satu hadis dari mereka, dari Rasul dan para sahabat yang fidalik dalam masalah tersebut, masalah tadi, qabilna, kami akan terima ucapan dia, bimbingan dia, ditemukan dalam kitab ini hadisnya, ya telah ada satu riwayat, ini riwayatnya, kami akan terima, kata beliau. Wa qabalna, kami akan ya menghadap orang tersebut dengan taslim, dengan penuh penerimaan, ketundukan, al-qabul dan menerima. Kalau itu adalah ada dalilnya dalam hadiyuhum wa siratuhum. Wala hadiyya akmalu min hadihim. Tidak ada bimbingan yang lebih sempurna daripada bimbingan mereka. Wala sunnata, dan tidak ada sunnah illa ma talaqahu an sahibi syara', kecuali apa yang mereka terima dari sahibi syara', ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesyahid tadi yang dipahami ucapan Syafi'i rahimahullah yang disalahpahami oleh sebagian mereka, wala innaha inna shalah laysat kasiyam, wala yadkhulu fiha ahadun illa bidzikrin. Bidzikrin di sini bukan ucapan-ucapan mereka ucapkan, tetapi berzikir Nabi takbiratul ihram. Qala tabaraka rahimahullah wa kana da'buhu fi ihramihi lafzata Allahu akbar. Dan kebiasaan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ihramnya, dalam takbiratul ihramnya, dengan melafadzkan Allahu akbar. Tidak dengan nama-nama Allah yang lain. Tidak dengan Rahim, Ar-Rahim atau Ar-Rahman atau Al-Aziz, tidak, hanya dengan Allah. Allahu akbar. La ghairah. Wa lam yankul ahadun anhu siwaha. Tidak ada satupun sahabat yang menukilkan dari Rasul selain ucapan ini. Semuanya meriwayatkan dengan lafaz Allahu akbar. Qala wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatul asabi'. Dan beliau mengangkat dua tangannya berbarengan dengan takbir tadi, mamdudah dan asabi, dalam keadaan mamdudah, dipanjangkan jari-jarinya, tidak begini, tetapi begini, dipanjangkan. Mustaqbilan bihal kiblah ila furu' udhunayh, menghadapkan kiblat, menghadap kiblat dengan dua tapak tangannya tadi dan jari-jarinya ke arah kiblat sampai ujung telinganya. Warwiya ila manqibai, saya menyampaikan sampai dua manqibnya. Setengah dengan telinga atau setengah dengan bahu. Abu Humaid As-Sa'idi wa man ma'ahu qalu hatta yuhadhiya bihi ma'al mankibain, hingga tertentang dengan bahu. Qala Ibn Umar wa qala wa Ibn Hujar ila hiyal udhunay, sampai ujung telinganya. Nah, wa qala Barra qariban min udhunay, sampai mendekati dua telinganya. Wa qila huwa minal amal al mukhayyar fihi, ini adalah amalan yang boleh dipilih, mau setentang sejajar dengan bahu atau setentang dengan telinga. Wakila, ada yang menyatakan dari jamaah Imam Syafi'i rahimahullah, kana alaha ila furudunai, bagian ujung jari jemari sampai ujung telinga. Wakafah, ya, telapak tangannya ila mangkibai, sejajar mangkib, sejajar pundak. Qala fala yakunu ikhtilafan, sehingga ini bukan ikhtilaf yang jadi masalah. Walam yakhtalif anhu fi mahali hadrafa, dan tidak ada perbedaan persisian dari yang termasalah tempat mengangkat tangan tersebut. Ya, dari yang disebutkan Syalbani bisa berbarengan, seperti kata Ibnu Qayyim, yarfa'u yadayha ma'aha, ya, bersama dengan lafaz Allahu Akbar, hakim pakai lafaz Allahu Akbar, lafzah, jadi yarfa'u yadayha ma'aha ma'a lafzah Allahu Akbar, mamdud al-ashabi. Bisa mengucapkan dulu Allahu Akbar baru angkat tangan, baru angkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Tiga-tiganya kata Syalbani sabit. Qala thumma kemudian yadha'u al-yumna ala dhahril yusra, kemudian meletakkan telapak tangan yang kanan di atas telapak tangan yang kiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Qala kana sabtihu taratan, dan beliau kadang membaca doa siftah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya wa ba'atha bil masjid wal maghrib, Allahumma ghsilni ya khotaya ya bil ma'i wasajj wal bard, Allahumma naqqini min adh-dhunub wal khotaya wa min al-thawb al-abyad min ad-danas. Wa taratan yaqulu wajjahtu wajhi lil ladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima ma'ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu bidzalika, umirtu wa ana minal muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi anta abduka ana abduka dalam nafsi wa taraktu bi dhanbi fa firli dhunubi jami'an inna la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini bi ahsani akhlaq la yahdi bi ahsani illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kullu bi yadaik wash sharru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Muslim. Namun kata Ibnu Qayyim walakin al-mahfudhu anna hadzal istiftah innama kana yaquluhu fi jami'i. Tetapi yang mahfuz hadisnya ini istiftah dibaca Rasul ketika salat malam. Karena di hadis tersebut disebutkan ya idza qama ila shalah qara. Dalam hadis Ali disebutkan kana idza qama ila shalati maktubah, sehingga tidak khusus. Sumudzaimin rahimahullah seringkali membuat menerangkan satu kaidah, beliau sebutkan ya satu hukum yang berlaku dalam salat yang wajib boleh dilakukan dalam yang sunnah, atau satu amalan yang boleh dalam amalan sunnah dalam salat sunnah juga boleh dilakukan dalam salat wajib. Jadi antaranya misalnya ini, di antara juga masalah bacaan Quran. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam pernah membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, baru surat Ali Imran. Demikian juga seorang ketika salat boleh ya dia tidak berurutan ketika membaca suratnya. Atau ketika salat sunnah membaca satu ayat dalam surat Ali Imran dan satu ayat dalam surat Al-Baqarah di qabliyah subuh. Berarti boleh juga seorang ketika salat wajib berbuat demikian. Apa yang boleh dalam puasa salat sunnah boleh dilakukan dalam salat wajib. Dan hadis ini ya bisa untuk yang salat sunnah boleh salat wajib. Bahkan dalam satu nas disebutkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dengan lafaz kana idza qama ila salatil maktubah. Kalau tertan yaqulu kadang boleh membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh alimul ghaibi was-shahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi bil haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Dan nanti insyaallah lagi wallahu a'lam bissawab.